kau di saat langkahmu menghilang, sesayup mata yang memandang terasa kau semakin jauh sayang. Sepinya dalam kekosongan bersama rindu yang teramat mendalam. Kini aku memandang di kejauhan, nak ku gapai tanganku tak sampai. Sajumu, moga tenang hidupmu tanpa aku. Aku, oh, mengapa kau begitu?